saat mana aku sebut namamu, kau yang pernah singgah di hatiku. Saat mana aku kenang wajahmu, kau yang pernah menyentuh jiwaku. Padamu yang aku dambakan selama hidup ini. Saat mana aku sebut namamu, kau yang pernah manis, manis, manis, manis. diri ini, basah hati ini. Kasih dan sayangmu menyirami hidupku bagaikan mandi madu. Mandi madu. Bercerai yang di depan penghulu, tetes air mata. Kejam, kejam, menambah hati. Sampai madu kasih sayang. Dia memang cantik, merayunya semakin menarik. Dia memang lincah, selincah burung merpati. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu. Semua perasaan lelah, mari-marilah

korban tanpa pamrih. Janganlah engkau nodai menghitamkan janji-janji. Tak ku harap cinta beralih, wahai kasih. Bulan Hai, lepaskanlah hatimu. Sampai kapankah harus begini? Thank you. isinya dibuang, rasa pahitnya takkan dikenang lagi. Gula-gulamu, gula, gula-gulamu, gula. Burung nuri terbang jauh di awan, mana mungkin dia kembali lagi. Lagi-lagi hampir lepas di tangan. Setelah kau pergi, aku bersumpah.